sini yang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini juga dimudahkan untuk kita amalkan. Sebelum kita mulai tadabur pada hari ini, ada berita gembira. Ada Adinda Ananda yang mudah-mudahan hidayah yang diperolehnya dan tekadnya untuk menjadi muslimah mualaf pada hari ini betul-betul dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan hidupnya, dimudahkan jalan rezekinya, dan melangkah ke masa depan dengan penuh keringanan. Hari ini Cinara Sofia Naftalinda. Adinda ini lahir di Jakarta tanggal 28 September 1999. Kalau 99 sekarang 2018, berapa umurnya? 19. Per hari ini 19 tahun. Sama dong sama saya kalau gitu. Beda-beda dikit lah gitu. Kalau ibu-ibu ini kan udah tua semua. Kita beda di bulan apa lahirnya? September ya. Ya beda lah dikit. Alamatnya di Jalan Keramat Batu nomor 28. Daerah mana itu? Hah? Madrasah Jakarta Selatan, Jalan Madrasah ya. Saat ini kuliah di masih sekolah di SMK ya. Agama sebelumnya Kristen, bukan Katolik. Baik. Ditemani oleh siapa? Kamu apanya? Kakak kandung? Kakak apa? Nah, kakak ideologis. Namanya siapa? Fitri. Oke, Fitri, ajak Sinara berdiri di samping saya sini. Bawa mic-nya. Nah, berdiri di depan ya, mestinya duduk tapi kursinya cuma satu. Ini lagi perebutan kursi memang sekarang ini. Ya. Oke, berdiri. Ya. Satu orang sini pegangin. Ya, berbahagia sekali pada hari ini Adinda, Ananda. Panggilan hari-hari namanya siapa? Pakai mic-nya. Nafta. Nafta. Oh, nama akhirnya ya, Naftalinda ya. Sebetulnya nama tengahnya bagus nih, Cinara Sofia. Sofia itu artinya jernih, bening. Mudah-mudahan ini pula yang mengantarkan Nafta pada hari ini ingin berislam. Jadi nama lengkapnya? Sainara Sofia Naftalinda. Oh, Sainara bacanya ya, saya salah. Sainara Sofia Naftalinda. Oke, Ngomong-ngomong nih, kenal Islam sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Apa sih yang paling berkesan dari Islam buat Nafta? Sholat. Oh, menarik nih. Coba ceritakan motivasi Nafta dari Kristen memilih Islam. Motifnya, latar belakangnya apa? Apa kira-kira? Apa kira-kira latar belakangnya? Motivasinya. Motivasinya karena udah suka aja ngeliat orang sholat gitu, ngaji. Iya. Jadi kayak pengen ikut aja. Jangan-jangan punya kenalan kekasih orang Islam lagi? Enggak. Hah? Iya. Iya juga? Iya. Oh, nebak-nebak aja sih. Jadi kamu memilih Islam karena cinta dia atau karena cinta Islam? Karena cinta Islam. Cinta Islam. Yang menarik buat kamu tadi kan sholatnya ya. Memangnya kalau kamu ngelihat orang sholat tuh apa yang ada di dalam pikiran kamu? Misalnya ibu-ibu nih pakai mukena, berdiri Allahu Akbar, kemudian sujud. Yang ada di benak Nafta itu apa melihat orang sholat itu? Tenang aja, adem gitu ngelihatnya. Kenapa? Adem, tenang gitu. Adem, tenang gitu ya. Ya. Walaupun misalnya yang sedang sholat itu juga lagi curhat sama Tuhannya, lagi lelah juga, lagi rapuh ya. Tapi kamu melihat mereka itu punya tempat ya untuk menumpahkan semua persoalan hidupnya. Tapi yang paling penting dari sholat sebetulnya Nafta adalah wa aqimis sholata li dzikri. Yang membuat sholat orang itu menjadi tenang karena dia mengingat Allah. Dan itulah tujuannya sholat. Nah, hari ini tentu Nafta ini punya orang tua, masih ada? Ada. Dua-duanya? Masih ada dua-duanya. Agamanya apa? Kalau mama udah mualaf juga. Mama udah mualaf, oh ini jadi ringan. Papa? Kalau papa belum. Kan udah divorce dua. Tinggal satu rumah atau udah pisah sekarang? Udah pisah. Udah pisah. Baik, alhamdulillah. Terus dipaksa enggak sama mama untuk memilih Islam? Enggak. Papa marah enggak? Awalnya sih marah. Awalnya marah. Terus? Tapi udah. Sekarang udah selesai. Artinya kesel-keselnya masih ada lah ya. Kalau kamu ke rumah papa, papa masih terima? Masih. Minta duit? Masih. Dikasih? Dikasih. Sesuai permintaan, lebih atau kurang? Sesuai. Sesuai. Baik. Ini namanya udah bagus. Udah bagus, Sainara Safia Naftalinda. Mau ganti nama dengan nama Islam? Kalau saran saya, kamu diganti namanya, nama panggilannya aja, Sofia. Sofia itu, jadi kalau ada air ini, Safi. Ma'un Safi, bening jernih, sejernih hatimu, insya Allah. Ibu-ibu ini jernih semua hatinya, kecuali kalau lagi gak jernih. Ya, nama Sofia itu bagus sekali. Ada rencana ganti nama? Belum. Belum. Jangan pakai nama Baktiar lah, gak cocok lah ya. Ya, jadi mau panggilan Nafta atau Sofia? Hah? Nafat. Kalau bahasa Arabnya naft itu minyak. Ya, emang ya saya nanya aja nak, ya siapa yang nanya lu? Mau Nafta atau Sofia panggilannya? Sofia. Hah? Sofia bagus. Ya, tapi teman lama boleh yang manggil Nafta, gak apa-apa. Tapi kalau bilang Mulai hari ini biar kamu aja sama Allah yang tahu. Kalau nafta dulu masih beragama yang dulu misalnya kesannya, tapi sekarang kamu boleh bilang mulai hari ini panggilan aku Safi aja ya. Ya. Kenapa? Udahlah urusan gue sama Tuhan gue gitu, gitu aja. Tapi saya kasih tahu bocorannya, Sofia ini bening jernih. Nah ini simbol kalau kamu itu ingin memulai segala sesuatu dengan kejernihan, ya. Sekaligus mulai hari ini dan besok kamu tidak keruh. Misalnya, ya kalaupun ada seseorang yang kamu cintai dan dari beragama Islam, kembali jernih, jadi bukan karena dia kamu masuk Islam. Betul kan? Pernah gak dibilang gini, udah kalau kamu gak Islam kita putus gitu? Enggak pernah. Enggak kan? Enggak ada intimidasi gitu kan? Enggak. Oke, jadi ini menunjukkan juga kejernihan Sofia. Ya. Jadi kalau Safia itu tulisan Inggrisnya lah biasanya. Tapi kalau bahasa Arabnya Sofia, pakai sod. Sofia, Sofi. Iya, nama ponakan saya juga begitu. Saya yang kasih nama juga sebetulnya. Jadi ini saya punya kepentingan. Kepentingannya supaya kamu juga jernih insya Allah. Jernih pikirannya, jernih hatinya. Yang paling penting adalah jernih akidahnya ingin memilih Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah latihan baca syahadat? Sudah. Sudah. Syahadat itu artinya bersaksi. Kalau syahadatain yang mau kamu baca ini artinya bersaksi untuk dua hal. Yang pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua bersaksi kepada Rasulullah. Ya. Bersaksi di sini beda dengan sumpah. Kan ibu-ibu kadang-kadang demi Allah, demi Rasulullah itu enggak betul itu. Enggak ada sumpah demi Rasulullah. Karena qasam, sumpah itu hanya dengan nama Allah saja. Enggak boleh selain nama Allah. Demi apa? Demikian. Nah, itu berarti udah penutup. Nah, tetapi kalau bersaksi itu lain lagi. Ini adalah sebuah kesaksian kamu tentang keyakinan kamu yang bersih pada hari ini. Apa itu? Asyhadu, aku bersaksi. Allah, sesungguhnya tidak ada ilaha, sesembahan yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali Allah. Menyembah itu apa sih artinya? Tidak ada yang berhak untuk saya cintai melebihi Allah. Itu yang pertama tentang love. Tidak ada yang berhak untuk saya takuti melebihi Allah. Nah, itu bersih itu kalau udah kayak begitu. Takut. Yang ketiga, tidak ada yang pantas untuk saya harapkan selain Allah. Jangan pernah berharap sama cowok. Cowok itu makhluk yang paling menyebalkan. Egois dia. Makanya kalau hari ini kamu memilih Islam dan satu hari cowokmu mengecewakan kamu, balik lagi gak kira-kira? Enggak. Ya? Enggak. Ya? Karena gak ada jaminan. Yang tidak akan mengecewakan kamu itu cuma Allah. Selain Allah pasti mengecewakan. Pasti itu. Pasti. Kamu mau tahu gak? Hari ini misalnya kamu berharap pada seseorang, ya, nanti kecewanya kamu dari seseorang itu setinggi cintamu pada dia. Sebagaimana tingginya harapanmu pada dia, sesakit itu kecewanya. Kecuali kepada Allah, kamu tidak akan kecewa. Ya. Nah ini nih, bersih nih, tauhid ini. Nah yang terakhir, yang keempat, apa sih yang dimaksud dengan menyembah, menghamba itu? tidak ada yang berhak untuk kamu sandarkan dalam hidupmu melebihi Allah. Mama sayang sama kamu, mama cinta sama kamu, mama akan berjuang apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kamu. Tapi mamamu tidak akan bisa berbuat apa-apa di akhirat kelak. Ya. Jadi bersandar hanya kepada Allah. Jadi menyembah itu, bersaksi kepada Allah itu artinya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah. Cinta, takut, harap, dan pasrah hanya kepada Allah saja. Jelas ya? Selain itu enggak boleh. Jadi ini kesaksian yang pertama kepada Allah. Kesaksian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu satu, hambanya Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dua, Muhammad adalah utusan Allah. Itu dua kesaksian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau di dalam Kristen, Yesus itu kan anak Tuhan. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi makhluk pilihan Allah, enggak sama-sama kita. Yang kedua, bersaksi kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah, ini sebetulnya saya lagi ngajarin ibu-ibu, dia juga lupa pelajarannya. Iya kan? Ya. Ini lagi saya syahadatin ulang sebetulnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan maksudnya apa sih? Yang membawa pesan dari Allah. Langsung dari Allah itu artinya utusan. Yang membawa pesan. Pesannya apaan? Quran. Quran yang dibawa langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat wahyu. Baik. Jelas ya? Coba ikuti saya dulu, latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ulangi dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Ha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu anna. Muhammadan. Rasulullah. Oke, sekarang kamu berdiri menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kemudian duduk, ajarkan, siapa lupa nama kamu? Fitri, ajarkan dia duduk tahiyat awal. Ajarkan dia mundur dikit. Ya. Yang tahiyat awal aja, bukan di akhir. Iya. Ya, kasih tahu duduknya. Kakinya lihat. Oke, sempurnakan tutup kerudungnya. Ya. Kamu sudah berwudu belum? Belum. Kamu udah? Dia belum, enggak apa-apa. Oke. Sehat di sini. Dari depan. Coba mantapkan dulu niatmu, hari ini akan ada perubahan besar dalam hidupmu. Akan ada harapan-harapan bagus ke depan, kamu siapkan hatimu. Tapi juga akan ada ujian yang akan kamu hadapi ke depan. Mantapkan dulu hatinya, bersihkan hatinya, hapus semua orang yang kamu cintai itu. Agar kamu murni mencintai Allah. Hapus semua yang kamu takuti itu di dalam hatimu. agar yang kamu takuti, wahai Safia, hanya Allah. Buang semua yang pernah kamu sandarkan di dalam hidupmu. Tidak boleh ada lagi selain Allah. Buang semua harapan-harapan kamu kepada siapapun, kepada benda apapun, selain hanya kepada Allah. Karena kamu tidak akan kuat ke depan menghadapi ujian, dan tidak kuat menerima nikmat kalau masih kotor jiwamu, masih menghamba kepada yang lain. Siap? Pegang mic-nya. Sudah mantap? Pakai suara. Sudah siap? Sudah. Sudah mantap? Sudah. Sudah siap bersandar hanya kepada Allah? Siap. Siap. Jadi kita mulai bersyahadat, dan mulai hari ini akan ada perubahan besar dalam hidupmu. Amin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan. Wa ashhadu anna Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Sekarang bisa ulangi sendiri. Hafal. Coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahkan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Huwallahu akbar. Saya sarankan, karena kamu masih muda, ambil mic-nya, sujud. Kamu sujud sekarang, minta terima kasih kepada Allah. Sujud. Sebagaimana orang sholat, curhat sama Allah. Ya Allah, terima kasih atas semua hidayah ini. Ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk berpegang pada kesaksianku. Ya Allah, mudahkanlah jalan hidupku. Ya Allah, lindungilah aku. Lindungilah aku dari orang-orang yang tidak suka kepadaku. Ya Allah, mampukanlah aku. Mampukanlah aku. Mampukanlah aku untuk bisa berislam secara sempurna, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu. Dan jauhkanlah aku dari siksa nerakamu. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan kepada semua orang yang telah menuntunku. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mamahku. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada seluruh keluargaku untuk semuanya memilih jalan agamamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bangun. Oke, duduk lagi. Depan. Kita berdoa bersama-sama untuk Sofia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Sofia. Ya Allah, perbanyaklah nikmat-Mu kepada Sofia. Ya Allah, luaskanlah nikmat-Mu kepada Sofia. Ya Allah, teguhkanlah hati Sofia dengan syahadatnya. Ya Allah, tunjukkanlah dia ke jalan surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah Sofia sebagai jalan terang bagi keluarganya. Ya Allah, mampukanlah Sofia dan ringankanlah Sofia menghadapi ujian-ujian hidupnya. Amin. Allahumma amin. Rabbal alamin. Baik Sofia, sekarang tanda tangani surat ini di depan saya sini. Ya, di meja ini. Pulpennya sehat. Ada pulpen. Ya, sini. Ambil videonya. Ya, mulai. Kamu kidal ya. Bismillah. Penuntunnya saya. Saksi satu Fitri, saksi dua kamu Mas Agus, ya, tulis nama lengkap. Kamu saksi sampai akhirat loh, ya, jagain baik-baik. Baik, tinggal pengurus Pondok Indah. Jadi ini pernyataan masuk Islam kamu, ya. Nanti tinggal ngambil di pengurus masjid. Oke, ya. Boleh kembali lagi ke tempat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat? Ya kalau dia tidak mampu, karena itu bagian dari cara kita menunjukkan persaudaraan dan kasih sayang. Nanti kalau ada yang mau kasih tanda kasih buat Sofia, ya, boleh saja. Mudah-mudahan itu bisa menjadi lahan kebaikan, ya, memberi tanda kasih buat Sofia. Sudah? Sekarang kamu mau duduk atau mau pulang? Oh iya, kasih nih, langsung kasih dari Pak Beras tanda cantik nih buku sholat, tanda kasih. Ada lagi? Kamu Sofia duduk di sini, kamu jadi pengantin sekarang. Ada yang berikan tanda kasih? Saya kasih waktu maksimal 5 menit ke depan. Jam ya. Itu zikirnya, ini kitab zikirnya dikasih nih. Wah, banyak kadonya nih. Alhamdulillah, ibu-ibunya sayang-sayang semua nih. Buat Ananda. Tuh, lihat tuh. Jadi ibu-ibu ini menunjukkan kasih sayangnya atas nama Islam buat Sofia. Umurnya baru 17 tahun, tapi dari gestur 19 tahun, dari gesturnya kelihatan dia ini enggak main-main ya. Dari apa tun suaranya, kemantapannya. Bahkan ya dengan kelabilan usia seperti ini, saya melihat mudah-mudahan dari sujudnya tadi dia bangkit lalu kemudian terlihat bekas air matanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa-doa ibu semua, bapak-bapak semua, kita harapkan Sofia bisa menjadi muslimah yang salihah. Fitri, kamu pegangin kantong deh buat dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kamu disayangi ibu-ibu nih. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan ya buat Sofia. Pasti Sofia enggak nyangka nih hari ini kayak begini. Ya. Dan Sofia tidak mengharapkan ini semua. Tapi dengan izin Allah hari ini banyak sekali yang cinta dan sayang sama Sofia. Ya. Sofia, kamu kaget enggak dengan acara hari ini? Kok kayak begini? Ya. Nah, inilah nanti kamu menjadi seorang muslimah juga harus begitu ya. Harus sayang sesama muslim. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu bapak-bapak, mencintai karena Islam tidak mudah. Bersaudara atas nama agama ini adalah hidayah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga masih terus belajar untuk saling mencintai karena Allah, karena agama Islam. Bahkan kepada keluarga sendiri, saya ingin upgrade. Saya tidak ingin cinta saya karena dia anak saya tidak ingin cinta saya karena dia kerabat saya. Tapi mudah-mudahan yang tertinggi adalah karena Allah, karena agama Allah. Nanti kecemburuan kita berbeda. Amarah kita juga berbeda. Jadi kalau cinta karena Allah, bersaudara karena Allah, itu nanti ketik marahnya juga beda. Bedanya di mana ya? Karena kepentingan Allah dan kepentingan agama. Cemburunya juga karena kepentingan Allah dan kepentingan agama. Nah, inilah kebahagiaan bersaudara karena Islam. Semoga ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang sudah memberikan tanda cinta kasihnya kepada Sofia memperberat timbangan amal akhiratnya. Semoga yang sudah memberikan tanda cinta kasih kepada Sofia diteguhkan kembali agamanya. Dan mudah-mudahan anak-anaknya juga diberikan keteguhan dalam iman dan Islamnya. Allahumma amin. Baik. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan memberikan keberkahan buat hidup barunya Sofia. Oke, Sofia, sekarang ucapkan terima kasih ini. Ya. Sampaikan harapanmu apa? Kesanmu hari ini. apa kesanmu dan kemudian terima kasih sebagai penutup. Coba utarakan kesan-kesan kamu setelah dapat salam dari ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Ucapan terima kasih dan ucapkan kesan pada hari ini, apa yang kamu rasakan? Yang keras. Makasih buat ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya yang udah dukung aku. Doain semoga aku bisa jadi apa ya? Jadi muslimah. Ya, jadi muslimah yang saleha. Ya. Sekali lagi coba terima kasih. Susah mengucapkannya ya, sayangnya. Ya, yang jelas ini adalah pola komunikasi cinta dari Sofia yang berterima kasih, ya, yang tidak bisa mengucapkan kata-kata dan tak mampu membalasnya kecuali doa dan harapan. Mudah-mudahan Sofia dimampukan menjadi muslimah yang salihah, muslimah yang konsisten, dan mudah-mudahan bisa muslimah yang masuk surga bersama ibu-ibu semua dan bersama bapak-bapak semua. Ya. Oke, ucapkan salam dan terima kasih terakhir. Terima kasih dan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti setelah ini kamu tumpahin di medsos aja ya. Kamu tulis punya IG kan? Tumpahkan di Instagramnya. Ucapan kamu yang hari tidak bisa kamu katakan tadi tulis aja ya. Nanti tag ke Ustadz Bakhtiar Nasir. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Fitri. Sungguh bahagia dan sangat mengharukan sekali hari ini ada saudari kita yang baru, mu'alaf, yang mudah-mudahan ada mu'alaf-mu'alaf lain yang juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke surah Al-Ma'arij. Di surah yang ke-70. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluarkan suara emasnya. Tes, tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, ini kesenggol sama ibu-ibu. Ya. Ya. Karena tasnya besar dia jadi menggeser. Udah. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Ada orang kafir yang menantang Allah, lalu bilang begini, seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ada orang yang menantang azab dan meminta itu di hadapan Muhammad, dan kalimat permintaan ini adalah penghinaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Azab yang dia minta adalah azab yang sudah Allah siapkan untuk orang kafir. Dan azab ini yang disiapkan untuk orang kafir ini tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Dan pasti datang. Tidak perlu diminta. dan tidak bisa dipercepat sesuai dengan permintaan, dan tidak pula bisa ditolak sesuai ketakutan. Minallahi dzil ma'arij. Azab yang pasti datang dan tak bisa ditolak itu datangnya dari Allah. Allah yang mempunyai tempat-tempat ketinggian yang dinaiki. Allah. Iya. Untuk orang-orang yang beriman, dijanjikan di ayat ini sangat berbeda dengan ancaman yang diberi orang yang kafir. Orang-orang beriman dijanjikan akan adanya tempat-tempat yang tinggi di langit yang biasa dinaiki oleh para malaikat-malaikat mulia. Dan kalian wahai orang beriman pun akan mendapatkan kesempatan untuk meniti ketinggian-ketinggian di langit itu. Tentu sesuai dengan tingkat amal saleh kalian. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Fi yawmin kana miqdaruhu. Fi yawmin kana miqdaruhu. Kita tuntasin ya. Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Tempat-tempat ketinggian yang dinaiki malaikat itu, coba lihat, malaikat-malaikat semuanya. Dan malaikat Jibril juga naik ke sana, penghulunya para malaikat. Untuk apa? Naik menghadap kepada Tuhan mereka. Yang kadar harinya kalau dihitung, dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Ini sudah kita bahas kemarin, bahwa dari satu tangga atau tempat naik ke tempat yang lain 50 ribu tahun jaraknya. Dan ada yang mengatakan ini adalah umur dunia, dan ada yang mengatakan ini adalah umur kiamat. Tetapi orang-orang yang kufur itu dengan semua kebodohannya, dengan semua keangkuhannya, berani menantang, meminta diturunkan azab dari Tuhan yang memiliki ketinggian. Ketinggian yang jika ditempuh menempuh jarak 50 ribu tahun hitungan dunia. Wahai Muhammad, menghadapi manusia yang menantang Allah dengan semua kebodohan dan keangkuhannya, lakukan ini. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu. Sabar. Sabar itu adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalaupun ada batasnya, batas sabar adalah ketika dua telapak kakimu sudah berada di sorga. Selama berada di dunia, jika kamu ingin hidupmu kuat dan bahagia, kamu perlu yang namanya sabar. Kenapa? Karena selama kamu di dunia, pasti akan menghadapi yang tidak kamu sukai. Dan salah satu atau satu-satunya cara yang paling tinggi untuk bisa menghadapi yang tidak kamu sukai adalah dengan bersabar. Nanti setelah kedua telapak kakimu menapak di surga, kamu tidak membutuhkan sabar lagi. Karena di surga yang kamu dapati semua adalah yang kamu sukai. Kenapa kamu tidak membutuhkan sabar di surga? karena kamu tidak mendapatkan yang tidak kamu sukai di sana. Tetapi menghadapi orang-orang kafir yang menantang Allah itu harus dengan sabron jamila, sabar yang paling baik. Apa itu sabar yang baik atau sabar yang paling baik? Sabar yang tidak dibarengi dengan keluh kesah. Apa itu sabar yang baik? Sabar yang sama sekali tidak ingin melukai kesucian Allah Ta'ala. Apa itu sabar yang baik? Sabar yang tidak mengeluhkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabar, sabron jamila. Sabar. Kenapa? Innahum yarawnahu ba'ida. Kenapa mereka berani menantang Allah dan kamu harus bersabar? Karena mereka mengira sesungguhnya mereka memandang siksaan itu masih jauh, dan mereka mengira bahwa siksaan itu mustahil terjadi pada hari kiamat. Innahum yarawnahu ba'ida. Begitulah cara pandang orang-orang kafir yang berkabut di depan matanya, tidak mampu menembus batas-batas. Berbeda dengan orang beriman. Wa narahu qariba. Sedang kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Azab yang mereka minta pasti menimpa mereka tanpa mereka minta sekalipun. Dan mereka tidak akan pernah sanggup menghadapinya. Kenapa? Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Wa la yas'alu hamimun. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhim bibani. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Ya, orang-orang ini tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah kuat bertahan di neraka sedikitpun. Kenapa? Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Karena ketika hari kiamat terjadi, pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Pernah melihat sisa minyak di dasar bejana usai digunakan sesuatu, dan masih ada bekas-bekas benda atau cairan lain selain minyak, maka dia bentuknya seperti perak. Seperti itu nanti langit. Yang hari ini kamu lihat langit bentuknya seperti apa? Dia akan kembali kepada bahan bakunya semula. Tetapi proses sebelum kembali sebagaimana semula, pada hari kiamat tiba-tiba langit yang kamu lihat sekarang ini sebagai saqfun, sebagai plafon bagi kamu, yang melindungi kamu dari berbagai macam mara bahaya yang tidak pernah kamu ketahui. Tapi nanti pada hari itu, dia seperti cairan berupa perak yang akan menghujanimu dengan semua panasnya. Dan ilmuwan terkagum-kagum dengan proses ini kalau hari ini dia punya ilmu dan pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada akhirnya nanti yauma takunu as-sama'u kal-muhl, pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Dan perak hanya luluh menjadi cairan dalam kondisi yang panas. Bukan cuma langit, ada bentuk lain dari bumi. Bumi yang selama ini kau jadikan sebagai pondasi untuk membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Bumi yang selama ini kamu pijak untuk berjalan, melangkah, berlari, bahkan mengendarai mobil. Bahkan sebagai landasan pesawat terbang yang kokoh untuk terbang ke angkasa. Pada hari kiamat, watakunul jibalu kal'ihn, orang-orang kafir tidak akan pernah sanggup menghadapinya. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan berwarna-warni, tergantung karakter batu daripada gunung itu sendiri. Tapi yang jelas, ada yang mengatakan ketika nanti gunung meledak, lalu kemudian menjadi bongkahan-bongkahan, bongkahan kemudian menjadi seperti pasir. Dan setelah menjadi pasir, sebelum menjadi